Wayukafanul maitu zakaran aw zakaron kana aw unsa balighon aw balighon kana aula fi salasati abwabin bidin. Diharuskan untuk mengafani mayit, baik mayit itu berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, baik sudah balig ataupun belum. Dan kafan itu disunahkan menggunakan tiga lapis pakaian yang berwarna putih. Watakunu kulluha lafa'ifa, ini mestinya fathah ya, ghairu munsharif, khobar dari takunu. Watakunu kulluha lafa'if mustawiyatan tulan wa ardon. Dan kafan yang digunakan untuk mengkafani adalah beberapa lapis yang ukurannya sama, ukuran panjang dan lebarnya sama. Jadi kalau aturan kitab ini kesunahannya kafan yang digunakan adalah kafan yang bentuknya persegi, panjang dan lebarnya sama. Tasturu kullu wahidatin minha jami al badan. Yang tiga lapis kafan itu mencukupi untuk menutup semua badan. Laisa fiha komisun wala imamah. Tiga lapis kafan itu tidak termasuk komis atau pakaian, dan juga tidak termasuk imamah atau sorban atau selendang yang diikatkan di kepala. Wa in gufinat zakaru fi khamsatin fahiya thalathatul madkurah wa komisun wa imamah. Dan bila mengkafani mayit laki-laki dengan menggunakan lima lapis kafan, maka dua kafan digunakan untuk komis, yaitu untuk pakaian, baju, lalu imamah, baju kurung ya, komis ini baju kurung, jadi baju tetapi sampai ke kaki. Lalu imamah dipakaikan di kepala. Setelah dipakaikan baju kurung dan imamah, baru dibungkus, baru dikafani menggunakan tiga kafan. Awil mar'atu fi khamsati athwabin bidin fahiya izarun wa khimar wa qamisun wa lufafatan. Dan bila mengkafani perempuan dengan lima lapis, maka tiga kafan digunakan untuk izar. Izar adalah pakaian bawah ya, pakaian bawah. Khimar, kerudung, dan komis. Jadi dipakaikan pakaian bawah, dipakaikan kudung, lalu komis, yaitu baju kurung. Lalu setelah itu baru dikafani menggunakan dua lapis. Wa aqallul kafni thawbun wahidun yasturu auratal mayyiti ala sahih fi raudati wa sarhil muhadzab. Minimal kafan adalah satu pakaian yang bisa menutupi aurat mayit. Jadi menurut salah satu pendapat yang dianggap pendapat yang lebih benar, yaitu pendapat Asoh di dalam kitab Raudhah dan Syarah Muhadzab, minimal kafan hanyalah satu pakaian yang menutupi aurat mayit. Jadi ini tentunya ada perbedaan pendapat antara ulama ya. Apa ukuran minimal kafan? Ini ada perbedaan pendapat antara ulama. Menurut yang di kitab ini, yang dijelaskan di kitab ini adalah cukup menutupi aurat mayit. Ayah talifu qadruhu bidhukuratil mayiti wa unuthatih. Dan tentunya kadar kafan, bila memang ukurannya hanyalah untuk menutupi aurat mayit, tentunya kadarnya ini berbeda antara laki-laki dan perempuan. Watakunul kafnu min jinsima yalbasuhu shakhsu fi hayatih. Kafan yang digunakan untuk mengkafani mayit harus berupa kain yang boleh digunakan di saat hidup. Artinya bila mayitnya laki-laki, dia tidak diperbolehkan dikafani menggunakan sutra. Karena memang di masa hidup dia diharamkan menggunakan sutra. Jadi kafan merupakan jenis dari pakaian yang boleh digunakan seseorang selama dia hidup. Wa yukabbaru alaihi al-mayyiti idza sulli alaihi arba'u takbirat minha takbiratul ihram. Mulai kalimat ini sudah membahas tentang mensolati mayit. Jadi di saat seseorang mensolati mayit, maka harus melakukan 4 kali takbir, dan 4 kali takbir itu menghitung takbiratul ihram. Walau kabbara khamsan lam tabtul. Bila ada seseorang yang takbir sebanyak 5 kali, maka takbir yang kelima itu tidak membatalkan sholat mayit. Lakin lau khammasa imamuhu lam yutabi'hu bal yusallimu aw yantadiruh liyusallima ma'ahu wa huwa afdal. Walaupun takbir yang kelima tidak membatalkan sholat mayit, tetapi andai kata imam takbir 5 kali, andai kata imam takbir yang kelima, maka makmum tidak boleh mengikutinya. Jadi makmum tidak boleh mengikuti takbir imam yang kelima. Lalu apa yang dilakukan makmum ketika imam melakukan takbir yang kelima? Makmum boleh memilih 2 hal. Boleh langsung salam meninggalkan imam, atau boleh menunggu imam. Jadi imam takbir, makmum hanya diam menunggu imam, lalu makmum salam bersama dengan imam. Dan pilihan yang kedua ini, yaitu menunggu imam, ini lebih baik dari pilihan yang pertama, yaitu salam sendiri dengan meninggalkan imam. Wa yaqra'ul musallil fatihata ba'da takbiratil ula. Setelah takbir pertama, orang yang mensolati mayit, dia diharuskan membaca fatihah. Wa yajuzu qira'atuha ba'da ghairil ula. Bacaan Fatihah ini boleh dilakukan selain di takbir yang pertama, boleh takbir kedua dan yang lain. Wa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratis tsaniyah. Setelah takbir kedua membaca selawat kepada nabi. Wa qallu sholati 'alaihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli 'ala Muhammad. Minimal bacaan selawat kepada nabi adalah kalimat Allahumma sholli 'ala Muhammad. Wa yad'u lil mayiti ba'da tsalitsah. Setelah takbir yang ketiga membaca doa kepada mayit, membaca doa untuk mayit. Fa yaqulu wa qulu du'a lil mayit Allahumma ighfir lahu. Minimal doa untuk mayit adalah mengucapkan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosa mayit. Wa akmaluhu madkurun fi qaulil musannif fi ba'di nusail matni. Dan doa mayit yang lebih sempurna, yang lebih lengkap sudah dituliskan di dalam kitab ini, walaupun kalimat ini juga tidak ditemukan di sebagian manuskrip kitab asli, kitab takrib. Ini kalau doa yang panjang tidak saya terjemah ya, mohon maaf. Wa huwa, doa itu adalah Allahumma inna hada abduka wa ibnu abdaik kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila zulmatil qabri wa mahuwa lakihi kana yashidu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi minna Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bih wa asbaha fakiran ila rahmatik wa anta ghaniyun an adzabih wa qad ji'naka raghibina ilaika shufa'a lahu Allahumma in kana muhsinan fajid fi ihsanih wa in kana musian fatajawaz anhu wa lakhi bi rahmatika ridhak wa qihi fitnatal qabri wa 'adabah wa afsah lahu fi qabri wa jafil ardu an jambih wa lakhi bi rahmatikal amna min 'adabik hatta tab'athahu aminan ila jannatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini cukup panjang doanya ya. Cukup panjang, doa yang sempurna, doa yang lebih utama untuk mendoakan mayit. Wa yaqulu fir rabi'ati Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah wa ghfir lana walah. Dan setelah rakaat yang keempat membaca kalimat ini, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana walahu. Wa yusallimul musalli ba'da takbiratir rabi'ah. Setelah takbir keempat dan membaca doa ini, lalu musolli salam. Wassalamu hunaka salami fi sholati ghairil janazah fi kaifiyatihi wa adadihi. Cara salam sholat janazah dan jumlah salam sholat janazah ini sama seperti salam di sholat lain. Lakin yustahabu huna ziyadatu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang membedakan adalah salam di sholat mayit disunahkan untuk menambahkan kalimat warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak hanya assalamualaikum, tetapi ditambah warahmatullahi wabarakatuh. Wa yudfanul maitu fi lahdin mustaqbilal qiblah. Nah, ini sudah membahas tentang mengubur mayit. Mayit dikubur atau dimakamkan di lahat Lahad ini nanti akan ada penjelasannya. Dan menghadap ke kiblat. Wallahdu, ini bisa dua harokatnya ya. Bifathil lami wa dhammiha wa sukunil ha. Jadi huruf lamnya bisa diharokati fathah, bisa diharokati dhammah. Lahdu ataupun luhdu. Ma yuhfaru fi asfali janibil qabri min jihatil kiblah qadra ma yasa'ul maita wa yasturuh. Jenis kuburan, jenis lahat, jenis galian lahat adalah menggali bagian sisi barat galian. Jadi setelah digali ke bawah, lalu di bagian bawah di sisi barat itu digali, dan galian itu sekiranya muat untuk dimasuki mayit. Jadi mayit ditempatkan di sisi barat galian. Wadafnu fillah di afdalu minad dafni fi syaqqi in sulubatil ardu. Dan jenis galian yang ini, yaitu galian lahat, ini lebih utama dari galian syak. Jadi di dalam kitab fikih ini ada dua istilah galian, ada lahat, ada syak. Dan lahat ini lebih utama dari syak bila memang tanahnya keras, bila tanahnya keras. Wasyaku ayyufaru fi wasatil qabri kannahri. Kalau galian syak itu menggali galian yang lebih kecil di tengah-tengah. Jadi pertama digali dulu, setelah tanah sudah digali, maka bagian tengahnya digali lagi yang kira-kira muat untuk dimasuki mayit. Jadi galian yang berada di tengah. Wayubna janibahu wayudul maitu bainahuma. Lalu di kiri kanan galian syak itu dikeraskan, dibangun, dan mayit diletakkan di tengah. Wa yuskofu alaihi bilabinin wa nahwi. Dan kemudian bagian atas mayit ditutup menggunakan tanah. Di sini dikatakan labin ya. Labin ini batu bata yang masih mentah. Wa yuskofu alaihi inda mu'akhkharil qabri. Dan mayit diletakkan di bagian bawah atau bagian, kalau di Indonesia berarti bagian selatan ya. Kesunahannya sebelum memasukkan mayit ke dalam liang lahatnya, ke dalam makamnya, itu mayit diletakkan di bagian selatannya. Wa fi ba'din nusahi ba'da mustaqbilal qiblah ziyadatun wa hiya wa yusallu min qibali ra'sihi aisalan birifkin la bi'unfin. Ada sebagian tambahan kalimat di sebagian manuskrip kitab asli, yaitu tambahan keterangan disunahkan untuk mengambil mayit dengan pelan. Jadi mengambil mayit dari kerandanya disunahkan pelan-pelan, tidak boleh dengan keras, dengan tergesa-gesa. Wa yaqulu allazi yulhiduhu bismillah wa ala millati rasulillah. Dan bagi orang yang ditugaskan untuk mengambil mayit dari keranda dan memasukkannya ke dalam kuburan, disunahkan untuk mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah. Wa yuja'u fil qabri ba'da yu'amma qaqamatan wa bastah. Lalu mayit di dalam kubur disunahkan untuk ditidurkan miring, tidur miring, dan tidur miringnya ini di sisi yang kanan. Setelah tanah sudah digali sedalam orang yang berdiri. Jadi ukuran dalam tanah ini sedalam orang yang berdiri, dan ukuran lebarnya selebar bentangan tangan. Jadi orang yang ada di dalamnya membentangkan kedua tangannya. Itu ukuran ideal galian. Dan ukuran panjangnya pastinya sesuai dengan panjang tubuh mayit. Jadi saya ulangi, ukuran dalamnya sedalam orang yang berdiri, ukuran lebarnya selebar bentangan kedua tangan, ukuran panjangnya sesuai dengan panjang tubuh mayit. Wa yakunul ija'u mustaqbilal qiblati ala jambihil aiman. Dan tidur miring bagi mayit ini diharuskan untuk menghadap ke kiblat. Artinya kalau di Indonesia ini menghadap ke barat, dan sisi bagian bawah adalah bagian kanan tubuh mayit. Falau dufina mustadbirul kiblati au mustalqiyan nubisa wa wujiha lil kiblati malam yataghayyar. Bila mayit tidak dihadapkan ke barat, maka diharuskan untuk menggali kembali kuburannya. Jadi kuburannya diharuskan untuk kembali digali yang bertujuan untuk menghadapkan mayit ke arah barat. Selama mayit itu belum berubah ya, selama mayitnya belum membusuk, maka diharuskan untuk menggalinya dan merubah arah mayit ke arah barat. Wa yusattahu al-qabru wa la yusannam wa la yubna 'alaihi wa la yujassasu. Ay yukrahu tajassisuhu bil jissi wa huwa nawratul masammatu bil jir. Disunahkan untuk meratakan tanah. Jadi tanah disunahkan untuk meratakan tanah kuburan. Tidak disunahkan untuk membuat gundukan dan juga tidak diperbolehkan untuk membangun kuburan atau makam dan juga tidak diperbolehkan untuk memberi batu kapur ya, diberi batu kapur. Jadi naurah ini adalah batu kapur. Ini masih lama ya. Oh, sudah tinggal sedikit. Wala ba'sa bil bukai 'alal mayyit. Tidak masalah atau boleh. Hukumnya boleh menangisi mayit. Ayyajuzul buka'u 'alaihi qoblal mauti wa ba'da wa tarkuhu aula. Jadi menangisi orang yang meninggal, baik setelah dia meninggal atau sebelum dia meninggal, hukumnya boleh. Tetapi lebih baik untuk tidak melakukannya. Jadi boleh menangis, tetapi lebih baik menahan tangisan. Wa takunul buka'u 'alaihi min ghairi nauhin ay raf'i sautin bin nadbi. Yang tidak boleh adalah menangis dengan keras beserta menyebutkan keutamaan-keutamaan mayit. Jadi tangisannya keras beserta adanya nadab. Di kitab ini diistilahkan nadab. Nadab ialah menyebutkan semua kebaikan-kebaikan mayit. Jadi semua kebaikannya disebutkan sambil menangis dengan keras. Itu yang tidak diperbolehkan. Wala syaki syaubin, wala syaki thawbin, wa fi ba'din nusahi jaibin batala thawbin, wal jaibu taukul komis. Tidak diperbolehkan juga untuk merobek-robek pakaian. Jadi merobek pakaian itu tidak diperbolehkan. Histeris dengan merobek pakaian tidak diperbolehkan. Di sini ada dua kata yang berbeda di dalam salinan kitab asli. Ada yang menggunakan taub, ada yang menggunakan jaib. Kalau jaib artinya adalah leher ya, pakaian yang bagian leher ini, pakaian yang bagian leher yang untuk memasukkan kepala, itu bahasa Arabnya jaib. Wa yu'azza ahluhu ayil mayyiti zahiruhum wa kabiruhum wa dhukuruhum wa unthahum illa syabata fala yu'azziha illa maharimuha. Disunahkan untuk takziah. Takziah ialah menghibur keluarga mayit. Nanti akan di takziah akan dijelaskan artinya. Baik keluarganya yang keluarga kecil ataupun sudah dewasa, laki-laki ataupun perempuan, kecuali perempuan yang masih muda ya. Jadi bila keluarga mayit berupa perempuan yang masih muda, maka tidak disunahkan untuk mentakziahi. Yang disunahkan hanyalah kerabat-kerabat mereka. Wa ta'ziyatu sunnatun qabla dafni wa ba'dahu ila thalathati ayyamin min ba'di dafni in kana al-mu'azzi wal mu'azza hadirain. Dan takziah ini kesunahannya boleh dilakukan sebelum mayit dimakamkan dan sesudah mayit dimakamkan. Batas takziah adalah 3 hari. Ya, 3 hari setelah pemakaman. Jadi 3 hari setelah pemakaman ini sudah tidak disunahkan lagi untuk takziah ke keluarga mayit. Dan batas 3 hari ini bila memang antara orang yang mentakziah dan orang yang ditakziahi keduanya berada di satu daerah. Fa in kana ahaduhuma ghaiban imtada ta'ziyatu ila hudurih. Dan bila salah satunya tidak berada di daerah itu, tidak berada di daerah meninggalnya mayit, maka kesunahan takziah waktunya lebih lama lagi. Waktunya hingga salah satu dari keduanya hadir. Wa ta'ziyatu lughatan at-tasliyatu liman usiba biman ya'isu alaih. Menurut makna lughat, makna asli atau makna bahasa dari takziah adalah menghibur, menghibur seseorang yang mendapatkan musibah, seseorang yang mendapatkan musibah dengan kematian orang lain. Tapi itu makna lughat ya, itu makna lughat. Wasyar'an al-amru bisabri wal hathu alaihi biwa'dil ajri wa du'a'u. Ini makna syariat. Sedangkan takziah menurut makna syariat, menurut istilah syariat dan istilah fikih adalah tiga hal ya. Takziah ini menurut istilah fikih adalah tiga hal. Yang pertama memerintahkan untuk sabar, memerintahkan keluarga mayit untuk sabar. Yang kedua mengingatkan pahala yang didapatkan di akhirat. Jadi mendorong untuk ingat pahala yang ada di akhirat. Dan yang ketiga berdoa. Jadi saya ulangi, takziah kalau dalam syariat Islam, arti syariat Islam atau istilah fikih ada tiga, yaitu memerintahkan untuk bersabar, mengingatkan pahala yang diberikan Allah di akhirat, dan berdoa. Wala yudfanu, berdoa, doa ini ditujukan untuk mayit dan juga ditujukan untuk keluarga mayit. Doa mayit tentunya adalah mendoakan ampunan Allah, dan doa kepada keluarga mayit adalah agar Allah memberikan imbalan dari musibah yang diberikan. Wala yudfanutsnani fi qabrin wahidin illa li hajah kadzikil ardi wa kasratil mauta. Tidak diperbolehkan mengubur dua jenazah di dalam satu kuburan. Jadi satu liang kubur, satu pemakaman tidak boleh ditempati oleh dua jenazah, kecuali ada kebutuhan atau ada kedaruratan. Contohnya seperti tanah pemakaman yang sempit, sedangkan di satu ada jenazah yang banyak. Kalau demikian boleh untuk mengubur dua jenazah di dalam satu kuburan.